إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، سيدنا جمعة yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya tidak akan mampu menghitungnya. Fanashkuruhu subhanahu. Maka kita bersyukur kepada-Nya Subhanahu wa taala. Dan kemudian semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan selain daripada itu, sidang Jumat yang berbahagia, kita kaum muslimin hidup di dunia ini menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Dan kita ketika berupaya untuk menerapkan syariat Islam, ketika berupaya untuk menerapkan sunnah, sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, pasti kita akan menghadapi penghalang-penghalang. Dan pasti kita akan menghadapi para musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang merupakan tentara iblis laknatullah alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam ajarannya, di dalam Islam, al-jihad fi sabilillah. Jihad melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir, melawan para penentang-penentang dakwah, orang-orang yang selalu menghalangi kaum muslimin untuk beribadah kepada-Nya, orang-orang yang selalu menghalangi manusia-manusia ini untuk menyembah pencipta-Nya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah selalu menyatakan dan mengatakan di dalam Al-Quran untuk kita persiapkan kekuatan, untuk kita persiapkan kemampuan untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, a'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, mastata'tum, segala apa yang kalian mampu, persiapkanlah untuk menghadapi mereka semampu kalian, yakni kekuatan-kekuatan dan kuda-kuda tunggangan dan semua perlengkapan-perlengkapan perang yang akan membuat gentar musuh-musuh Allah. Dan ikhwani fillah na'azakumullah, Allah selalu menjanjikan in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalau kalian menolong, membela agama Allah, maka Allah akan janjikan kemenangan untuk kalian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah mengatakan janji-janjinya agar kita betul-betul semangat dan betul-betul merasa tenteram dan tenang bahwa Allah bersama kita. Allah bersama kaum muslimin. Allah bersama orang-orang yang beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya. Dan janji-janji Allah tidak mungkin diingkari. Janji-janji Allah adalah pasti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh mesti bagiku, kata Allah, untuk menolong, memenangkan orang-orang yang mukmin. حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Mesti bagi aku, kata Allah, untuk membela orang-orang yang beriman. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berita-berita ini adalah untuk membuat ketenteraman dan ketenangan. Litatma'inna qulubukum bih, agar kalian tenang dan tenteram dengan janji-janji Allah ini, sehingga semangat berjuang membela agama Allah, berjihad fi sabilillah, memperjuangkan agama tauhid. Ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi persiapan tadi yang Allah katakan, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan-kekuatan semampu kita. Ini adalah salah satu dari persiapan. Di sana ada persiapan yang lebih besar, ada persiapan yang lebih penting, yaitu persiapan dari sisi rohani, persiapan dari sisi keimanan. Karena Allah selalu menjanjikan kemenangan-kemenangan bagi orang yang beriman, dan Allah menjanjikan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Al-aqibah adalah akhir yang baik. Akhir yang baik, kemenangan itu adalah lil-muttaqin, untuk orang yang takwa. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Taha ayat 132. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Maka untuk meraih kemenangan, untuk meraih nasrullah, maka mesti kita menjadi orang-orang yang takwa, mempersiapkan ketakwaan-ketakwaan kita dan ketakwaan kaum muslimin. Inilah yang juga merupakan persiapan. Inilah juga yang merupakan persiapan kekuatan untuk menghadapi musuh, yaitu kekuatan iman dan kekuatan takwa. Sidang jumaah yang berbahagia, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Musa alaihi salam. Ketika Musa berkata, qala Musa liqawmihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yarithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam ayatnya surat Al-A'raf, qala Musa, berkata Musa alaihi salam kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kalau kita membela agama Allah dan meminta tolong kepada Allah, Allah akan memberikan dunia ini untuk kalian. Kalianlah yang mengatur, kalianlah yang memimpin, kalianlah yang mengatur seluruh kehidupan dengan syariat Allah, dengan hukum-hukum Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Musa alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah, karena bumi ini milik Allah dan Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Dibuka dengan perintah agar kita bersabar. Dan diakhiri dengan pernyataan bahwa kemenangan akan didapatkan oleh orang-orang yang takwa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dua perkara. Kesabaran dan ketakwaan inilah yang merupakan faktor-faktor kemenangan. Faktor kemenangan yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang ma'iyahnya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang dalam keadaan muhsin, dalam keadaan berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa, dan makna ma'iyah sangat luas. Di antaranya adalah at-ta'yid, dukungan dan pembelaan. Allah akan berpihak kepada orang yang takwa. Allah akan bersama orang yang takwa. Allah akan mendukungnya, membelanya. Maka ikhwanul fiddin a'azzakumullah, di sini juga janji yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela, mendukung bersama orang yang takwa. Dan dalam ayat lain disebut kembali kesabaran dan ketakwaan sekaligus. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian sabar dan kalau kalian bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Tipu daya mereka la yadurrukum, enggak akan membuat mabarat, enggak akan merugikan kalian, enggak akan menjelekkan kalian, tidak akan berhasil dan pasti akan gagal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana, dan Allah lah sebaik-baik membuat rencana, dan rencana Allah lah yang pasti akan terjadi. Maka rencana mereka, tipu daya mereka, seluruhnya akan gagal. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, katakanlah seperti Nabi Saleh, katakanlah seperti Nabi Hud, katakanlah seperti para anbiya, fakiduni la tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya, silakan kalian bikin rencana, jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, jawaban para anbiya ketika kaumnya yang musyrikin, yang kafirin menantang, bahkan mengancam dengan ancaman-ancaman peperangan dan tipu daya, maka mereka menjawab dengan kalimat kiduni la tumbirun, silakan bikin rencana-rencana dan bikin tipu daya terhadapku, aku bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah dan kesabaran, dengan menghadapinya dengan ketakwaan, maka janji Allah pasti akan datang. Janji Allah, kemenangan yang akan Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu." Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, maka la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak akan berfaedah. Tipu daya mereka tidak akan membuat madarat kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, dan Allah memperhatikan perbuatan mereka. Allah melihat, memperhatikan rencana-rencana jahat mereka yang Allah akan balas mereka sekehendaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan janji-janjinya berupa kemenangan diiringi dengan dua syarat ini, sabar dan takwa. Sabar dan takwa, kesabaran dan ketakwaan. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu, tentu kata Allah, kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadha yundikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaika. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, maka Allah akan datangkan saat itu juga pasukan-pasukan dari kalangan malaikat 5 ribu malaikat. Allah katakan bi khamsati alafin, 5 ribu malaikat murdifin atau musawwimin, yang maknanya adalah terus menerus pasukan demi pasukan turun malaikat untuk membela kaum muslimin, kaum mukminin yang memiliki dua syarat tadi, bala in tasbiru wa tattaqu. Tentu kata Allah, kalau kalian sabar, kalau kalian takwa, maka kesabaran dan ketakwaan adalah dua perkara yang harus ada. untuk mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berita turunnya malaikat-malaikat, berita tentang tentara yang lam tarauha, tentara yang kalian tidak lihat, ini semua adalah kata Allah, litatma'inna qulubukum bih, untuk menenteramkan hati-hati kalian dengannya. Wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah. Allah lah yang menentukan kemenangan, Allah lah yang menakdirkan kemenangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan kemenangan tanpa malaikat. Allah bisa mendatangkan kemenangan dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa. Maka ikhwanifidina azakumullah, berita tentang malaikat-malaikat yang turun adalah berita yang hak untuk menenteramkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa pasukan kaum muslimin bersama pasukan malaikat. Yang ikhwanifidina azakumullah, inilah yang membuat tentram kaum mukminin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menepati janjinya, mendatangkan kemenangan-kemenangan dan mengirimkan tentara-tentara yang kita tidak lihat, tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat. Kemudian ikhwanifidina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala Allahu, dan Allah berfirman, inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, yani Allah akan tetap bersama kalian, membela kalian selama kalian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada para rasul, dan kalian membela rasul-rasul tersebut. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah membela sunnah-sunnahnya, membela ajaran-ajarannya, membela apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang didakwahkan oleh Rasulullah. Maka membela sunnah adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah rincian takwa. Apa makna takwa? Makna takwa adalah kalian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan membela sunnah-sunnah Rasulnya, dan membela para Rasul dari terkaan orang-orang kafir musyrikin. Ini semua bentuk-bentuk ketakwaan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya kepada khatib sendiri untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan bersabar. Bersabar di jalan ketakwaan, bersabar menghadapi berbagai macam ujian, agar kita tetap istiqamah di atas ketakwaan, dan Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan agama ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tegaknya din dan daulah Islamiyah. Nasallahu taufiq wal afiyah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berarti kemenangan yang Allah janjikan pasti kebenarannya. Tetapi kepada siapa Allah janjikan? Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang takwa kepadanya, yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan membela sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kemenangan tersebut datang kepada kita bukan dengan angan-angan, bukan dengan khayalan, tetapi dengan sesuatu yang nyata, amal saleh, amalan ketakwaan, dan amalan menerapkan perintah Allah dan Rasulnya pada diri kita masing-masing, pada keluarga kita, dan kita sampaikan kepada kaum muslimin agar sama-sama mengerjakan amalan-amalan saleh yang Allah perintahkan. Inilah yang akan mendatangkan kemenangan. Adapun angan-angan, khayal tidak akan merubah apapun dan tidak akan mendatangkan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ini, laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab, bukan dengan angan-angan kalian dan bukan pula dengan angan-angan ahli alkitab, bukan dengan khayalan-khayalan, dan bukan pula dengan khayalannya ahlul kitab, tetapi man ya'mal su'an, siapapun yang berbuat kejelekan, yujza bih, pasti akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak akan mendapati selain Allah waliyan wala nasira, enggak akan mendapatkan pembela dan enggak akan mendapatkan penolong. Nasir adalah penolong dan wali adalah pembela. Maka barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka akan dibalas oleh Allah, dan dia tidak memiliki pembela dan dia tidak memiliki penolong. Artinya tidak akan menang dan dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, setiap kejadian-kejadian peperangan dan jihad, kalau kaum muslimin ketika itu terkalahkan orang-orang kafir, lihatlah, pasti sebabnya bukan karena kehebatan orang-orang kafir, bukan karena orang kafir itu kuat senjatanya atau hebat caranya dan strateginya, sama sekali bukan. Tetapi ketika kaum musliminnya meninggalkan perintah-perintah Allah, ketika kaum musliminnya bermaksiat kepada Allah, mengerjakan dosa-dosa dan membuat Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya, menghukumnya. Dan kemudian setelah itu mereka tidak mendapatkan nasiran dan tidak mendapatkan wali, maka mereka falam yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, maka mereka tidak akan mendapatkan pembela dan penolong. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqullah, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah apa yang Allah larang dari dosa-dosa, dan kemudian kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, dan setelah itu berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan kemenangannya dan Allah akan menurunkan apa yang Allah janjikan, yaitu kejayaan kaum muslimin dan tegaknya syariat Islam. Nasallahu taufiqul afiyah wa nasallahu taala ayaj'alana minal mu'minin shadiqin wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin, dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa kita dan dosa kaum muslimin, dan memberikan petunjuk kepada kita dan kaum muslimin ke jalan yang hak, ke jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin menjadi ahlus sunnah, pengikut sunnah, ahlul jamaah, pengikut jamaah. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan mereka, memaafkan kita seluruhnya dari dosa-dosa kita yang telah lalu, dan memudahkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa di masa yang akan datang. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.